السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di mana pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ta'lim kita dengan kitab yang sama, Lamdul Manthur, sampai pada pembahasan tentang peringatan dari para salaf agar kita jangan bermajlis atau berduduk-duduk bergaul dengan ahlul bid'ah, dan juga pembahasan tentang penyebutan ahlul bid'ah atau orang-orang yang melakukan keburukan ketika mereka terang-terangan itu adalah bagian dari hal yang diperbolehkan bahkan disyariatkan dalam rangka untuk melindungi kaum muslimin dari keburukannya mereka. Bahkan sampai bidzikr asmaihim, menyebut nama-nama mereka itu bukan termasuk dari bagian apa? Ghibah. Bab ini sudah panjang yang disampaikan mukaddimahnya, berulang kali-kali ulang. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Cuman kadangkala ada yang baru mendengar, ada yang baru datang, sehingga sangat-sangat membutuhkan diberikan mukaddimah agar supaya jangan salah faham, agar jangan ada tuduhan bahwa majlis kita ini adalah majlis ghibah, karena akan menyebut contoh-contoh nama-nama orang-orang tertentu zaman dulu yang mereka telah sesat dan diperingatkan oleh para ulama dari kesesatannya. Oh, itu bukan ghibah yang diharamkan. Walaupun bentuknya menyebut kejelekan orang, tapi ketika pelakunya pelaku dosa yang terang-terangan, maka hal itu termasuk yang dikecualikan dari ghibah yang diharamkan. Masih ingat pembahasannya, kaum muslimin? Ya. Kita masuk sekarang kepada yang berikutnya. Nomor ke-380. Ala Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis Al-Bukhari nomor ke-5685 dan nomor-nomor yang lainnya, Rasul mengatakan bi'sa ahul ashirah. Bi'sa ahul ashirah. Artinya orang ini adalah sejelek-jelek orang. Ahu adalah saudara, al-ashirah keluarga. Orang ini adalah sejelek-jelek orang, saudara yang dia adalah bisa sejelek-jelek orang. Kalimat ini dari kaum muslimin disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam, terdengar oleh Aisyah dan disebutkan oleh Aisyah kepada yang lainnya. Sampai hari ini kita bisa membacanya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebut orang ini sebagai orang yang jelek, karena orang ini adalah orang yang memang diketahui kejelekannya dan berbahaya. Syarah hadis ini menyebutkan orang ini adalah munafik. Yang Nabi hendak memberitahukan kepada para sahabat, hati-hati dari orang ini. Orang ini adalah munafik. Ini menunjukkan bahwasanya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan, dari bahaya kekafiran, juga dari pelaku. Kaum muslimin diperingatkan dari para musyrikin. Musyrikin orang-orang yang syirik. Kaum muslimin diperingatkan, awas, bahaya bergaul dengan kafirin, orang-orang yang kafir. Anda bisa merubah akidahnya dengan bergaul dengan mereka. Demikian pula kaum muslim diperingatkan, hati-hati kalian dari munafikin. Munafik itu bahaya orangnya. Dia menampakkan Islam di depanmu, padahal dia benci kepada Islam. Demikian pula dengan pelaku kebid'ahan. Hati-hati kalian dari kaum muslimin. Jangan sampai kalian terseret pada bid'ah gara-gara bergaul dengan ahlul bid'ah. Begitulah yang namanya dinul Islam. Memberikan peringatan-peringatan dari keburukan-keburukan. Ini berkaitan dengan urusan diniyah. Yang akibatnya adalah berkaitan dengan ukhrawiyah. Diniyah itu berkaitan dengan urusan agama. Yang berakibat, kalau kita tidak waspada, akan rusak urusan akhirat kita. Kita pernah atau sering mendengarkan, awas dari curan mor. Curan mor itu apa? Pencurian motor. Awas. Kenapa? Karena membahayakan orang ini. Waspada, harus dikunci ganda. Hah? Dikunci stang, dikunci rantai, dikunci kalau bila perlu ditambah lagi yang berganda-ganda. Ya sudah rantainya, ya rujinya, macam-macam sudah ditutupi maningkan di kandi umpamanya bang, penderaka tono. Nah. Artinya bahwa kaum muslimin banyak peringatan-peringatan, awas hati-hati narkoba, awas hati-hati curan mor, awas. Ini dibutuhkan oleh umat yang seperti itu. Hati-hati, ini penyalahgunaan ini. Hati-hati ini, hati-hati. Sering kita dapati. Waspada. Itu dibutuhkan oleh umat. Itu dalam urusan duniawiyah. Yang biasanya membuat seperti itu, ya dari kalangan yang berwenang seperti kepolisian. Himbuan-himbuan untuk kita berhati-hati dari jamret, dari berbagai macam. Ya. Awas jangan tinggalkan barang yang berharga di mobil. Awas seperti ini bermanfaat tidak Pak? Bermanfaat peringatan. Awas ini, awas itu. Urusan duniawi sudah diperingatkan jauh-jauh hari. Sebelum terjadinya musibah menimpamu, diperingatkan. Apalagi dari bahaya-bahaya yang mengancam agama. Seperti kaum munafik. Seorang di antara kita seandainya punya teman munafik, bahaya luar biasa. Bisa memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengakibatkanmu untuk memusuhi Islam. Lambat laun tanpa terasa. Awalnya teman ini menunjukkan keislamannya. Kita bergaul, kita berkumpul, kita bercengkrama, berbicara. Satu saat dia memasukkan virusnya. Di antara virusnya yang sering disebutkan adalah Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga atau tidak? Nah, pembahasan awalnya menampakkan itu. Antum mengatakan, lu dijamin surga. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau? Memintakan doa selamat kepada beliau. Salawat itu kan memintakan Allahumma sallim ala Muhammad wa alaihi salam dan sebagainya. Salawat-salawat yang ada. Selamatkan beliau, berikanlah selamat yang sempurna. Kenapa anda berkata seperti itu kalau memang nabimu wajib masuk surga? Oh iya juga ya. Kenapa kita diperintahkan memperbanyak salawat kepada Nabi kita, mengucapkan salam keselamatan bagi Nabi kita, kalau memang Nabi itu masuk di jaminan surga. Mumet jenengan Pak. Dapat syubhat kayak gini, bingung. Ya juga ya, ngapain kita bersalawat kalau memang sudah dijamin masuk surga. Berarti ini ada yang error nih. Mulai dimasukkan virusnya. Satu demi satu, akhirnya kamu, wah kami ini gak beres ini. Wah, langsung. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya tidak apa? Bahaya. Bagaimana syubhatnya bisa membantah jenengan? Jenengan kalau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau dan memberikan keselamatan kepada beliau. Ini doa atau bukan? Doa. Mendoakan siapa? Rasul alaihi wasallam. Kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain didoakan oleh umatnya? Kenapa kita diperintahkan untuk mendoakannya? Nyebutan? Gila, terus bagaimana Pak? Bisa jawab? Ini syubhat ecek-ecek, Pak. Bismumet kita. Urusan Allah pasti surga, sesuatu yang pasti hak adanya. Sudah ada nasnya tentang beliau. Sebut kalian Nabi Rasulullah SAW. Awwalu man yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk surga adalah beliau. Kumtu indal babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Fastaftihu, aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Malaikat penunggu pintu surga tersebut bertanya, mana anda? Siapa engkau? Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tersebut mengatakan, bika umirtu walan aftahu qablaka li ahadin. Aku diperintahkan Allah membuka pintu surga ini pertama kali untukmu dan belum pernah kubuka untuk orang lain sebelummu. Masih yang jelas kepastian belum masuk surga. Pembahasan kita diperintahkan bersolawat, mengucapkan salam kepada Nabi, karena itu bermanfaat bagi kita. Ini dia. Man shalla alayya halatu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka akan dia mendapatkan izin dari Allah guna mendapatkan syafa'atku. Urusan kita berselawat adalah urusan kita, wahai kaum muslimin, untuk mendapatkan izin dari Allah guna mendapatkan syafaatnya siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini urusan yang pasti, ini urusan yang pasti juga. Ini syariat mengucapkan selawat bukan perkara yang tidak diperintahkan. Bukan karena Nabi kita, oh belum tentu masuk surga ya, sehingga dibutuhkan untuk kita doakan. Bukan itu pembahasannya, Pak. Bisa difahami? Gitu. Semuanya harus didudukan pada tempatnya masing-masing. Dasar kamu munafik memang, konangan. Ya kalau jenengan sadar ini orang munafik. Kalau tidak, besok kena virus lagi. Wah, akhirnya kamu jadi munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah memperingatkan kita dari munafik. Dibenarkan atau tidak? Dibenarkan. Bisa. Abul Asyirah. Orang ini sejelek-jelek orang ini. Di kalangan saudaranya paling jelek. Kau muslimin paling jelek orang ini. Kenapa ya Rasulullah munafik orang ini? Fala ikhwan. Ini contoh. Nabi kita memperingatkan para sahabatnya dari individu orang langsung. Kalau yang kemarin, dari sosok yang bernama Dzul Khuwaisirah. Cikal bakalnya kaum khawarij. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Poin yang ke-381. Man ahabba ay yukrima dinahu falyatazil mujalasata ashabil ahwa fa inna mujalasatahum alsaqu minal jarabi. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba, barang siapa yang mencintai atau menyukai atau menginginkan ayyukrima dinahu, untuk memuliakan agamanya. Barang siapa yang ingin memuliakan agamanya, maka hendaknya dia ya'tazil, menjauhi mujalasat washabil ahwa, untuk duduk-duduk dengan para pengikut hawa nafsu. Kenapa? Baina mujalasatahum, karena duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu sungguh itu lebih arsaf, lebih lengket daripada al-jarab, daripada kudis yang mengeluarkan nanah dan air yang lengket. Kaum muslimin ranjamian, kalau kita duduk bersama orang yang penyakitan seperti itu, kita nempel-nempel atau menjauh-jauh, Pak. Kalau nempel akan terasa mandan sedikit lengket, betul, Pak? Lengket. Nah, dalam urusan kesehatan, kita diperintahkan untuk apa? Menjauhi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang penyakit tersebut bisa menular. Tentunya menularnya penyakit dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan apa? Kesehatan. Nabi kita mengatakan fir minal majdumi firarika minal asad. Larilah engkau dari orang-orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari menghindar menjauh dari harimau. Jenengan punate kecokot macan, Pak. Jangan pernah. Bagaimana caranya? Menjauh, kata Nabi. Jangan menjauhi. Ajar macan, jauhi. Jangan sampai digigit macan. Jangan kamu mengatakan, loh, enggak apa-apa, macan ini kan teman saya. Ngecek-ngecek, pasti cakot, jerit, lara, ya kaus. Nah, diperingatkan. Ini dalam kesehatan Nabi kita memerintahkan kita menghindar menjauh dari orang yang terkena penyakit lepra yang seperti itu. Bahasa gitunya apa? Kusta atau yang semisalnya. Agar engkau tidak terkena penyakit tersebut. Kenapa? Kalau engkau bergaul sama orang yang seperti itu, dengan izin Allah dan atas kehendaknya, bisa terjadi penyakit pada pihak orang itu masuk ke tubuhmu. Bukan masuk dengan sendirinya. Karena yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya adalah siapa? Allah Azza wa Jal. Nah, supaya kamu tidak terkena penyakit itu, kamu lari darinya. Ini urusan apa? Kesehatan. Orang betul-betul sangat perhatian sekali. Seminar kesehatan, seminar kesehatan. Takut dari yang namanya kolesterol. Wah, sudah kolesterol, bahaya begini-begini sampai akhirnya gak mau makan malam. Ya, makannya cuma sekali siang tok. Kalau malam ngemil, ngemilnya sampai sekilo, dua kilo lebih itu. Akhirnya tips kesehatan luar biasa. Dalam rangka apa engkau? Selamat dari penyakit. Tapi kenapa engkau masih duduk dengan ahlul bid'ah? Anda tidak waspada dari penyakitnya ahlul bid'ah. Yang itu lebih awsok, lebih berbahaya. Lebih cepat lengketnya. Satu kali majlis kamu dengan ahlul bid'ah, langsung lengket. Bak seperti karet. Tidak bisa lepas kamu. Dengan satu syubhat saja sudah kelepok-kelepok. Ngerti kelepok-kelepok, Pak? Artinya tidak bisa berkutik. Wah, iya juga ya. Iya juga ya. Akhirnya kamu tidak bisa lepas. Siapa yang akan mengobati syubhat yang sudah masuk pada tubuhmu? Siapa? Seorang ustaz belum tentu itu semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang sudah ngaji lama, kemudian dia bergaul dengan al-bid'ah, terkena syubhat dan tidak ngaji lagi. Tidak ada kemampuan manusia. Semua itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita mendekati penyakit bisa tertular, apalagi mendekati al-bid'ah yang lebih lengket penyakitnya. Begitu masuk ke benak kita, cepat langsung. Kapan copotnya ini? Kapan akan bersih hati kita darinya? Lebih berbahaya dari sekedar hanya sekedar kusta, lepra, gudi, nanah, dan sebagainya. Kalau kena penyakit kusta, lepra, atau yang jenisnya gara-gara kita mendekati orang yang berpenyakit, itu musibah badan. Itu lebih ringan daripada Anda bergaul dengan ahlul bid'ah, kena musibah bagian apa? Agamamu. Sehingga kamu terkena syubhat dan kamu tidak bisa lepas darinya. Di antara syubhatnya. Di antara syubhatnya. Yang sering disebarkan dan susah untuk dibantah adalah kafir-kafir wong Islam yang anak bener rela. Orang mesti salah kafir. Gebeten kan? Gebeten? Nge. Sing dimaksudkan apa pak? Sing dimaksudnya, ya ngaji gua jagur mawang si jito. Bisa jadi kayak anak bener, kayak anak salah. Ngaji mana mengiane? Bentuk perbandingan. Di sini ada baiknya juga ada jeleknya. Jadi kabel-kabel ya anak main anak elek lah. Aja sok komentar jamek. Kan masih buat seperti ini gitu dirinya dengan Pak. Iya juga tapi bingung orang sing kepriwe. Hanya satu syubhat. Anda langsung akhirnya terbuka. Oh iya iya. Ngaji ke mending dibae lah. Aja dulu si jito. Ngomong kalingannya salah, luput malah. Langsung antum menjadi ikhwan muslimin tulen. Tidak ada kehati-hatian dalam rangka thalabul ilmi. Terbuka lebar jiwa menerima semua hal. Akhirnya penyakit berikutnya, perbedaan itu satu hal yang wajar-wajar saja. Gak mungkin orang itu sama. Buah saja macam-macam, ada jambu, ada jeruk, ada semangka, macam-macam kok. Saling melengkapi. Syubhat lagi bukan Pak? Syubhat lagi. Nyenengan kan? Lu berjujur kedua kali Pak. Wangernya nak. Masa iya semua harus satu, harus sama. Masakan itu jadi enak karena ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang asam. Itu jadi sebuah ramuan masakan yang enak. Kita berpikir sekarang ini jangan masing-masing aku jaraknya benar-benar, jaraknya masing-masing, aku benar-benar jarak-jarak, jangan. Kita sekarang berpikir, ini ada ya kaum muslimin, ada jamaah tabligh, ada ini. Coba kita ramu supaya jadi indah. Betul-betul ketiga kalinya, Pak. Aduh, mumet, bubaran, Riga. Ada gua. Syubhat tiga tadi bisa menjawab, apa tidak? Itu syubhat antum dengar dari kita yang sudah sedemikian sudah diramu. Lalu dari mereka langsung mengerikan itu. Mengerikan. Nah, mengerikan. Kita ini bukan si sok berpengalaman. Banyak mendengar langsung dari mereka tatkala kita ya lagi kondangan rumahnya di kalangan keluarga ada syubhat-syubhat itu terdengar menyebar di kalangan masyarakat. Yang mereka akhirnya tidak waspada dari bid'ah. Dan tidak ada keharusan itibar sunnah. Cara jawabnya? Perlu jawab atau tidak? Perlu? Antum sudah ngaji berapa tahun kayak gitu nggak bisa jawab. Artinya, janganlah kita meremehkan syubhat. Walaupun kita sudah taklim lama, jangan anda percaya diri. Wah, aku ya mungkin kena syubhat mengaji kuis 5 tahun kok. Bagi 5 tahun, Pak. Yang sudah puluhan tahun saja kemudian terkena syubhat dan dia terhempas banyak kok. Yang kalibernya saya tidak, kalibernya ulama. Lo pemalingin dengan 5 tahun ngaji nih. Seminggu sepisan misbit ja. Seminggu sepisan jiping maning. Eh, silmunya orang anak. Adehan. Ini menunjukkan betapa bahayanya bermajlis dengan alul bid'ah. Kalau kamu ingin memuliakan agamamu, menjaga agamamu, menjaga kewajiban ittiba' sunnah, menjaga keyakinan wajib meninggalkan bid'ah, yang dolal jauhi, yang hak ikuti. Kalau kamu ingin menjaga ini, jauhi, duduk dengan ahlul bid'ah. Jauhi. Kalau anda tidak meramalkan yang seperti ini, dan kemudian memudah-mudahkan duduk dengan ahlul bid'ah, atau orang yang tidak jelas manhajnya, anda akan korbankan agamamu. Anda tidak termasuk orang yang memuliakan agama. Anda sendiri pihak yang merusak agamamu. Perihal syubhat yang tadi saya sebutkan, bertanggung jawab untuk membersihkannya, ya kaum muslimin. Yang pertama ucapan apa tadi? Saya lupa syubhatnya, Pak. syubhat itu banyak sih. Di antaranya diri saya sampaikan adalah perbedaan itu adalah satu hal yang lumrah, hal yang biasa, jangan diperdebatkan. Jawabannya sangat gampang ya kaum muslimin. Nabi alaihissalatu wassalam memberitahukan umat ini menjadi 73 golongan, artinya berpecah belah sebanyak 73 golongan. Kalau Nabi punya pola pikir sepertimu, perpecahan itu enggak apa-apa, wajar-wajar saja, dia akan mengatakan semua masuk surga, enggak apa-apa, 73 golongan. Yang penting kan semuanya masuk surga. Ternyata Nabi mengatakan kulluha finnar. Semua itu di neraka. Menunjukkan perbedaan dan perpecahan itu tercelah, menyebabkan masuk neraka. Karena perbedaan yang menimpa 73 tersebut adalah dalam perihal tata cara beragamanya. Nabi mengatakan kulluha finnar kecuali satu, kulluha semuanya finnar illa wahidah kecuali satu, yaitu sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini lakukan. Yang 72 berbeda dengan Nabi dan para sahabat, mereka finnar. Jangan kamu katakan tidak mengapa perpecahan itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Perpecahan kok tidak mengapa? Beda dengan Nabi dan para sahabat menyebabkan finnar. Oh, tapi kan mengetahui sholat. Iya, betul memang. Ada beberapa orang bela diri. Oh, orangnya masih sholat kok. Masih zakat, puasa, haji. Bahkan haji ini pinggirang-pinggirang daripada kuat. Kok sirung haji? Ngelemat-ngelemat teki banget Pak Asyik. Nabi mengatakan 72 finnar itu min ummati, dari umatku, umat Islam. 72 umat Islam finnar, dikarenakan 72 itu cara beragamanya berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Ya, mereka masih sholat, masih zakat, rukun Islam, rukun iman, tetapi dalam menerapkannya berbeda dengan Nabi dan para sahabat. 72 itu masuk neraka gara-gara itu, bukan karena kesyirikannya, bukan karena kekafirannya. Sehingga salah kalau Anda mengatakan perpecahan itu tidak mengapa. Bisa dibahami hadirin? Sudah kebalik lagi atau belum? Nah. Kemudian menimba ilmu. Ambil ilmu itu dari semua pihak. Kan namanya orang enggak semua benar. Ada benarnya, ada salahnya. Jawabannya kaum muslimin. Kalau kita mengambil ilmu dari semua pihak, pihak-pihak tersebut adalah orang-orang yang tidak jelas sumbamanya. Apakah engkau akan memilih barang dari tempat yang tidak jelas, yang tidak terpercaya? Milih barang urusan duniawi Pak, Arab tuku barang. Milih toko tidak Pak? Milih toko. Milih penjual yang terpercaya tidak? Memilih Pak. Ini toko bagus. Tetapi di sini ada penipunya. Ada unsur penipunya, ada unsur menutupi barangnya cacat. Ini tokonya ya ada bagusnya, tapi kejelekannya banyak. Carilah toko yang betul-betul murni, bersih, bermutu, berkualitas bagus, dan yang lainnya terpercaya. Ini dalam urusan duniawi, urusan dininya oleh kaum muslimin. Kalau urusan duniawi yaitu barang cacat satu atau dua masih bisa diterima. Kalau urusan dunia cacat satu, tapi dalam hal prinsip menyebabkan Anda finnar. Cacat satu dalam perkara prinsip, keyakinan Allah itu ada di mana-mana, Anda memasukinya, Anda meyakininya Allah di mana-mana, walaupun sholat, walaupun apa, Anda terancam dengan neraka. Karena kesalahan ini kesalahan prinsip. Allah beristiwa di atas mana? Arsy. Hadeh kawan, jadi jangan mengatakan salah orang apa-apa, sedikit iki. Jangan, toh. Sedikit kalau itu fatal, mengerikan. Hadeh kawan, bisa difahami hadirin? Dia masuk ke kitab kita. Qala Abdullah ibn Abbas, nomor ke-382. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "La tujalis ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub." Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "La tujalis ahli al-ahwa." Jangan engkau duduk bersama ahlul ahwa. Ahlul ahwa pengikut hawa nafsu. Kalau disebut ahlul ahwa berdiri sendirian seperti dalam hadis ucapan Ibn Mas'ud tadi dan ucapannya Ibn Abbas ini yang dibawakan dengannya dua golongan. Ahlul ahwa ketika dia berdiri sendiri, hati-hati kalian dari ahlul ahwa pengikut hawa nafsu. Yang dimaukan dengannya dua hal. Yang pertama, pengikut syahwat. Syahwat itu zina, khamar, narkoba, pencurian, dan yang lain. Mafia, syahwat. Dan yang dimaukan yang kedua adalah syubhat. Orang yang rancu agamanya, rusak akidahnya, rusak ibadahnya dari kalangan ahli bid'ah. Masuk juga dalam kalimat ahlul ahwa. Karena hawa nafsu terbagi menjadi dua, syahwat dan syubhat. Kalau syahwat berkaitan dengan dosa-dosa besar, kalau syubhat berkaitan dengan kesalahan dalam perihal keagamaan, dalam hal ini adalah kebid'ahan-kebid'ahan, masuk padanya kekufuran, masuk padanya kesyirikan dan kemunafikan. Ya. Janganlah engkau bermajlis dengan ahlul ahwa. Fa inna mujalasatahum, karena sesungguhnya bermajlis dengan ahlul ahwa itu adalah mumarribatun, hal yang akan membuat sakit fil qulub, bagi hati, akan membuat penyakit dalam hati. Penyakit hati itu apa, Pak? Penyakit hati. Hati bengkak. Hati kanker hati. Hati bocor. Itu hati ini, Pak. Ya. Ada peringatan, jangan merokok. Nanti kena kanker, apa? Paru-paru dan hati dan jantung dan yang lainnya. Hindari merokok. Hati-hati. Ya, ben kapok, aja ngerokok maning, sedot nalpot lah. Digas, wah, kan ini kapok. Ya. Kau mesti jenian, perhatikan ke sini. Amrodul qulub, penyakit hati itu yang paling tinggi, dosa yang mengkalkan. Penyakit hati, kesyirikan. Penyakit hati, kekufuran. Penyakit hati, kemunafikan. Kita diwajibkan membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit tersebut. Itu yang kokoh. Ya. Ada beberapa orang yang mendendangkan sebuah nyanyian, jagalah hati, jangan kau kotori. Begitu, Pak Yoga? Ya. Tetapi dia mengotori jiwa. Yang menyebutkan baik syari itu mengotori jiwa. Dia menjaga hati dengan zikir-zikir tanpa membekali hati dengan tauhid. Dia memaknakan mensucikan jiwa dengan memperbanyak zikir. Betul itu zikir, tetapi dia mengotori dengan apa? Kebid'ahan. Ya dia tidak menjaga kesucian apa? Hati namanya. Kotori jiwa. Kotori jiwa dengan kebid'ahan. Itu yang dia lakukan, yang dia dendangkan, karena dia memang melakukan kebid'ahan itu muslim. Barakallahu, bermajlis dengan orang yang suka zina akan menimbulkan dalam hati suka zina. Bermajlis dengan orang yang suka judi akan membuat penyakit suka apa? Judi. Kepelu-pelu. Terbawa. Bermajlis dengan orang yang narkoba tertular menjadi narkoba pula. Demikian pula bermajlis dengan al-bid'ah. Anda akan tertular menjadi al-bid'ah. Dan itu adalah penyakit hati. Orang bermajlis dengan al-bid'ah, bergaul dengan al-bid'ah, belajar dengan al-bid'ah, kok jadi ahli sunnah? Ya gak mungkin, Pak. Orang itu sesuai dengan cetakannya. Cetakan ngerti, Pak? Cetakannya. Cetakannya seperti itu, ya akan menjadi seperti itu. Rasul mengatakan dalam hadis akhir kita baca, yang namanya al-qulub, junudun mujannadah. Hati ini, kaum muslimin, hati, disebutkan al-arwah, kata Nabi. Jiwa-jiwa manusia itu bagaikan pasukan perang. Artinya bagaimana? Fama i'talafa, ya. Selama mereka bersama, selama mereka sama, selama mereka memandang sesuatu itu sama pandangnya, mereka akan bersama-sama. Tetapi selama mereka berbeda akan berpisah. Itulah pasukan. فَمَا تَعَارَفِ مِنْهَا اِخْتَلَفَ وَمَا تَنَقَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ. Itu jiwa. Kalau jiwa kita isinya sama, akan bersatu. Kalau jiwa itu isinya beda, akan berpisah. Kalau jiwa-jiwa ahlu sunnah, ya, ittiba'u sunnah, di atas sunnah, akan bersatu mereka di atas sunnah. Jiwa-jiwanya ahlu bid'ah akan bersatu pula di atas apa? Bid'ah. Berarti kalau berbeda, ada orang hatinya ahlu sunnah duduk di kalangan orang-orang yang hatinya ahlu bid'ah dan bersatu. Tidak mungkin. Bisa dipahami hadirin? Karena apa? Ahlu sunnah tidak akan ridho dengan bid'ah. Ahlu bid'ah pun tidak suka dengan ahlu sunnah. Penggambarannya kata orang bagikan minyak dengan apa? Air. Kalau saya kurang setuju, Pak. Mungkin nanti suatu saat ada teknologi canggih bisa menyatukan minyak dengan air. Salah luput kita, Pak. Ya, peribahasanya. Peribahasanya adalah tidak mungkin ila yaumil qiyamah. Kalau dia memang ahlu sunnah. Tapi aneh, Pak Ustaz. Jadi ahlu sunnah ini bergaulnya dengan hizbiyun, dengan PKS, dengan Ikhwanul Muslimin, dengan mereka-mereka yang mengikuti pergerakannya Hasan al-Banna. Dia ngaku ahlu sunnah, berarti ahlu sunnah error. Kalau dia ahlu sunnah jadah, ahlu sunnah sungguh-sungguh, gak akan ridho dengan yang namanya menyelisih sunnah. Ini sudah error ini orangnya, Pak. Kalau sudah kayak gitu, ya jangan doli sama dia. Error kok. Jangan ngerti error maknanya. Orang kalau error utek gembelung, Pak. Tidak terkena dosa. Kalau error akidah terkena dosa. Error manhaj terkena dosa. Mending error pikiran apa error akidah, Pak? Orang mending loro nek. Nek jenengan malah ngilih gemblungnya ngomong. Kaga deh, kawan. Maka memang nasihat Ibn Abbas harus kita cermati. Hati-hati kalian jangan bermajlis dengan al-ahwa, karena duduk dengan mereka akan membuat penyakit hati. Walhamdulillah. Jelas insyaAllah kaum muslimin. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita masuk pada poin yang ke-383. Sudah bunyi tadi ya. Tapi belum ada di mana-mana, Pak. Oh, ini kecepatan 2 menit. Ya. Nunggu yang lainnya azan. Setuju? Emang, Pak. Kita masuk yang ke-383. Qala al-Hasan al-Basri. Berkata al-Hasan al-Basri. Siapa Hasan al-Basri? Al-Hasan al-Basri, ulama di zaman tabi'in, kibar ulama, ulama besar di zaman tabi'in, zaman yang kedua setelah para sahabat. La tujalis sahibu hawa, la tujalis sahiba hawa, fayadziku fi qalbika, ma tatabba'uhu alihi fatahlik, au tukhalifuhu fayamridu qalbuk. Berkata Hasan Basri, jangan engkau bergaul, bermajlis dengan pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena yakni fi qalbik, dia ahlul ahwa tadi akan memasukkan ke dalam hatimu penyakit-penyakit yang mau tidak mau kamu akan mengikutinya dan kamu akan binasa. Atau engkau menyelisihi ucapan ahlul ahwa tetapi sudah kepalang rasa hatimu sakit karena syubhat tersebut. Paham? Tidak paham, Senin depan insyaallah. Insyaallah. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.